butik bunga disiram-siram. Pupuk-pupuk sudah mekar di petik orang. Aku tak mengerti mengapa begini. Seumur hidupku baru kali ini. Pusing-pusing kepala. Siram-siram putik bunga disiram-siram. Pupuk-pupuk sudah mekar dipetik orang. Masih saja bertemu. Ingin ku rasanya membawamu lari. Namun benar ngeri, tiada sampai hati. Kalau sudah nasib, apa hendak dikata? Tinggal ku bertemu sebelah tangan. Ku siram-siram putih bunga disiram-siram. Ku pupuk-pupuk sudah mekar dipetik orang. Sebelah